Mitra bisnis menurut Kwi Kian Gi, meski Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan budaya, etos kerja dan disiplin hingga demografi, namun dari sisi histori Jepang dan Indonesia sama-sama berawal dari banyak kerajaan-kerajaan kecil yang menyatukan visi untuk merdeka serta bersatu menjadi sebuah bangsa. Namun ironisnya, jika bangsa Jepang tetap berpegang teguh pada visi awalnya, bangsa Indonesia justru mengalami pergeseran visi. Sehingga Kwi Kian Gi menilai, kita justru mengalami kemunduran. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, jika Bapak menilai bangsa kita telah mengalami pergeseran visi, sehingga justru mengalami kemunduran, lantas dari sisi persatuan di masa depan, apakah kita tetap akan bertahan menjadi sebuah bangsa, Pak? Iya, tetap teguh itu. Artinya, jadi ingredients-nya ada. Itu di sejarah itu kan ditimpa selama penjajahan yang begitu lama. Terus kemudian ada leader. Ada leader yang mengatakan bahwa ini tidak bisa gitu. Sebetulnya yang mulai mengatakan demikian kan malah Diponegoro. Kalah, lalu 1905 mulai ada kesadaran tidak bisa menang kalau enggak dengan intelek. Tidak dengan pendidikan, mulailah gerakan pendidikan. Yang terus mulai lumayan banyak ya orang-orang yang terdidik terjadi Sumpah Pemuda. Jadi ada tonggak-tonggaknya gitu. Nah sekarang ini seperti apa Bapak melihat kondisi dari tonggak bangsa kita Pak Kwi? Nah sekarang ini tonggaknya sedang mengalami kemerosotan. Ketika sudah beres semuanya, nation building ini sudah beres semuanya. Sekarang harus mengisi dengan kemakmuran dan di mana dibuka. Sumber daya alam, masuklah ideologi-ideologi, liberalisme segala macam, sampai lucu sekarang ini. Yang banyak yang sudah bicarakan, sumber daya alam kok dibagi-bagi kepada orang individu itu gimana? Kaya seperti ini kok banyak orang miskinnya sampai seperti itu gitu. Nah ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan nation building, ya ada tapi hubungannya sedikit. Ini kan justru ini waktu itu tidak dikelola dengan baik. Tidak didasarkan atas apa yang sudah dibentuk oleh Bung Karno. Nah, dalam hal ini saya bisa mengatakan demikian. Oleh karena Bung Karno dalam bidang ini pun ngerti gitu. Karena dia waktu zamannya dengan Pak Khairul Saleh itu kan dia sangat sadar tidak mau memberikan sumber daya alam kepada kontraktor asing, kepada perusahaan asing. Dia menunggu sampai ada kemampuan sendiri. Nah sekarang lucu. Malah di dalam rapat-rapat itu sidang kabinet rapat yang tertinggi karena kami tidak mampu gitu. Perdebatannya itu seperti itu harus diserahkan pada asing gitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.